Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirun rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di malam yang ke-24 dari bulan Dzulhijjah tahun 1438 Hijriah ini. Artinya kita untuk tahun, untuk kalender Hijriah sudah hampir tutup tahun. Sudah hampir tutup tahun. Kurang lebih 5 ataupun 6 hari lagi akan memasuki tahun setelahnya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, la ya'ti amun illa ma ba'dahu syarrun min, tidaklah datang suatu tahun melainkan yang setelahnya itu lebih jelek. Artinya secara umum, secara garis besarnya demikian. Dan yang demikian itu terasa bagi kita, baik dari sisi sosial, ekonomi, akhlak masyarakatnya, kemudian agama dan fenomena-fenomena yang lainnya. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Kita barusan melewati hari-hari yang mulia di sisi Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ayaman ma'luman. Kemudian juga disusul dengan 3 hari tasyriknya, ayaman ma'dudah, yang bagi yang bisa memanfaatkan hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyashkurillah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah semoga Allah terima amal ibadahnya. Dan bagi yang merasa dan ini mestinya ada pada kita semua. Banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak yang terlewatkan oleh kita daripada yang semestinya untuk kita lakukan di hari-hari yang mulia tersebut. Hari-hari yang utama, yang amal soleh, paling dicintai oleh Allah. Maka semestinya untuk kita berbenah diri, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah atas kelalaian dan keteledoran kita di dalam mengisi waktu-waktu yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari tersebut beramal soleh padanya, dicintai, paling dicintai oleh Allah. Demikian juga di hari-hari tasyrik kita dianjurkan untuk banyak berzikir. Wadzkurullaha fi ayami ma'dudat. Nah ini, dan kita berupaya untuk membenah diri, berupaya untuk membenah diri untuk masa berikutnya, masa berikutnya. Barakallahu fikum. Kita masih di bulan ataupun waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, bulan Zulhijjah ini, sebagaimana pendapat sebagian para ulama, bulan Zulhijjah penuh ini, satu bulan penuh itu masih termasuk bulan haji. Masih termasuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan ini. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, artinya dia termasuk syiar daripada syiar-syiar Islam dari sisi waktu. Belum lagi kalau bulan Zulhijjah yang kita berada di penghujungnya dan kita akan masuk ke bulan berikutnya, bulan Muharram, itu adalah bulan haram. Bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala katakan minha arba'atun hurum. Di dalam ayat inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 di kitab Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita masih di bulan Zulhijjah di penghujungnya dan akan memasuki bulan Muharram. Itulah agama yang lurus. Dan jangan kalian membolimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut. Sebagaimana sering kita katakan bahwasannya kedoliman di kapan saja, di mana saja haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih buruk dan lebih jelek manakala kedoliman tersebut dilakukan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan-bulan haram ini. Demikian kata Ibnu Abbas. Demikian juga beramal soleh, melakukan ketaatan di waktu-waktu sekarang ini, di bulan-bulan haram ini, memiliki nilai lebih pula. Nilai lebih pula. Berkaitan dengan meninggalkan kedzaliman ataupun dengan istilah al-khuruj minal madzalim, keluar daripada kedzaliman, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu mazlamah li akhihi fal yatahallalhu." Qabla la dinar wala dirham yuqbalu minha minhu. wa yu'khadhu min hasanatihi wa yu'ta ila akhihi aw wa yu'khadhu sayyiati akhihi fa yulqa ilaihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, maka hanya segera untuk menyelesaikannya, untuk dia menyelesaikannya sebelum tidak sebelum datang waktu tidak ada dinar dan tidak ada dirham lagi, diambil dari hasanatnya untuk diberikan kepada saudaranya. Kalau dia sudah hal kehabisan hasanat kebaikan, kejelekan saudaranya yang ditimpakan kepada dia, dilimpahkan kepada dia, yang ketika itu yang namanya hisab kita tidak bisa menolak, sudah kita tidak bisa menolak. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin mencoba sedikit ataupun saling tanasuh, saling nasihat, menasihati antara kita untuk menghilangkan rasa dendam antara kita. Yang namanya kita tinggal di masyarakat, tengah masyarakat, di berkumpul, itu ya yang namanya gesekan, yang namanya pertikaian, yang namanya keributan sulit untuk dihindari di antara kita. Maka tentunya sedikit banyaknya ada nilai kedzaliman padanya, baik dari kitanya ataupun dari saudara kita, baik dari kitanya ataupun dari saudara kita. Maka kalau ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, istilahnya rasa dendam, rasa dengki ke saudara kita itu masih melekat, kita khawatir itulah yang menghalangi kebaikan yang datang kepada kita. Atau kalau bukan dia menghalangi datangnya kebaikan ke kita, kebaikan yang sudah ada terangkat dari kita. Jadi yang namanya nikmat itu kan tidak lepas daripada dua itu. Sudah ada nikmat, kemudian karena keteledoran kita, karena kelalaian kita terangkat, atau ada nikmat yang mau datang mendekati kita tapi terhalang karena kesalahan kita. Sebagaimana musibah. Terkadang musibah itu mau terangkat, sudah mau hilang, tapi karena kesalahan kita musibah tersebut tetap berlarut-larut pada kita. Atau musibah tersebut awalnya tidak datang, tapi karena kesalahan kita datanglah musibah tersebut, karena kita tidak mensyukuri nikmat. Ini keterkaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', dan insyaallah sebagian kita sudah pernah melewati pembahasan ini. Pernah melewati pembahasan ini ketika beliau mensyarahkan bab salatul istisqa, di mana di antara yang dipersiapkan oleh imam yang ingin melaksanakan salat istisqa sebelum menyelenggarakan ataupun sebelum hari hanya untuk memberi nasihat kepada masyarakatnya agar meninggalkan kemaksiatan, agar bertobat, meninggalkan kedoliman. Kemudian salah satu yang beliau sebut adalah watar kita syahun, dan meninggalkan saling dendam. Sedikit ataupun kecil ataupun besar. Karena kata beliau rahimahullah, at-tashahunu sababun li raf'il khair. Tashahun itu penyebab terangkatnya kebaikan atau penyebab tertolaknya kebaikan. Ini kata beliau bukan dari diri beliau sendiri, dari para ulama. Dari para ulama mengatakan demikian, at-tashahun saling dendam, saling memusuhi, saling dengki, itu sebab daripada terangkatnya ataupun tertolaknya kebaikan. Apa dalilnya? Kata beliau dalilnya, wa dalilu dzalika anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yaumin liyukhbira ashabahu bilailatil qadar fatalaha rajulani minal muslimin farufi'at. Dalilnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari, maksudnya ingin mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kapan malam Lailatul Qadar, sehingga mereka bersungguh-sungguh beribadah di malam tersebut. Tapi tiba-tiba ada dua orang cekcok, ribut dari kalangan kaum muslimin, farufiat, diangkat. Yang tadinya sudah ingin dikabarkan, Nabi sudah tahu, disebabkan ada dua orang cekcok dari kepada kaum muslimin, terangkat. Terangkat khabar tersebut. Ai rufi'a al-ilmu biha, diangkat ilmu tentang itu. Ilmu tentang itu. Ai anna Rasul alaihi salatu wasalam unsiyaha min ajalit tashahun. Artinya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilupakan berita tentang itu, latar disebabkan oleh tashahun, adanya yang bermusuhan, ada yang saling dendam. Kata beliau, qala al ulama fa na'khudhu min hadha annahu idza kunna natlubul khaira minallahi fala budda an nad'a tashahuna fi ma bainana. Kata para ulama, kalau kita bisa ambil dari sini, dari hadis tadi, bahwasanya kalau kita ingin mencari kebaikan dari Allah, ingin meminta kebaikan dari Allah, maka kita harus meninggalkan tashahun, meninggalkan sifat dendam, saling dendam antara kita. Sifat saling dendam antara kita. Terlepas larangan tentang saling bermusuhan, saling dendam itu banyak sekali di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatta'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik. Jangan kalian saling benci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling memutuski. Jadikanlah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fa huwa salah. Tidak halal bagi muslim dia menghajar, membaikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, ini larangan-larangannya. Ternyata di samping itu adalah terlarang. Dia itu akan menyebabkan terangkatnya kebaikan. Menyebabkan terangkatnya kebaikan. Ya, kalau kebaikan itu yang terangkat itu kebaikan dirinya, juga kebaikan yang untuk orang lain juga. Contohnya tadi, yang menyebabkan terangkat itu adalah dua orang. Dua orang yang bertikai, cekcok, ribut. Tapi akhirnya yang nanggung banyak orang, yang kena banyak orang. Nah, yang seperti ini kan tidak diinginkan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin kenikmatan, kebaikan yang sudah kita rasakan, sudah kita nikmati ini tetap, atau kita berharap datang tambahan kenikmatan, wala in syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur sungguh akan aku tambahkan bagi kalian. Nah, di antara cara mendapatinya adalah meninggalkan tasyahun ini. Nah, pembahasan kita mungkin menyinggung tentang ini. Apa langkah-langkah yang ditempuh sebagai usaha dari menghilangkan tasyahun ini? Untuk menghilangkan tasyahun ini, karena kan itu kaitannya dengan hati, toh. Yang memang hati itu berat, sulit untuk kita benahi. Nah, tentunya para ulama memberi bimbingan, arahan berkaitan dengan langkah-langkah menghilangkan tasyahun, saling dendam, saling dengki yang ada pada dirinya terhadap saudaranya, demikian juga saudaranya terhadap dirinya. Kata beliau, fa idza qala qa'ilun kaifa yumkinu an yuzilul insanu ma fi qalbihi minal haqdi awil ghilli ala akhih. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara yang memungkinkan untuk seseorang menghilangkan, menyingkirkan apa yang ada di kalbunya daripada dengki, ghil, dendam terhadap saudaranya. Fal jawab, yastati'ul insan an yatakhallas min dhalika bimayali. Jawabnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, mungkin untuk seseorang berlepas dari tasyahun ini, dendam, permusuhan ini, dengan perkara berikut ini. Awalan, kata beliau, pertama, an yadhkura ma fi baqa'i hadhihi al-adawati minal ma'atim wa fawatil khair. Yang pertama, seseorang ingat bahwasanya dengan tersisanya, dengan tetap adanya permusuhan tersebut pada dirinya itu, di samping dosa, di samping ma'atim, dosa-dosa, juga luputnya kebaikan. Masih tersisanya, masih adanya permusuhan pada dirinya terhadap saudaranya berupa ma'atim, berupa dosa, juga wafawatil khair, luputnya kebaikan, hilangnya kebaikan. Apa dalilnya? Di samping di atas tadi, dalilnya adalah berikut ini. Hatta innal a'mal tu'radu 'alallahi yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal manusia ini disetorkan ke Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis, disetorkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Hadis sahih. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal, ataupun ditampakkan, disetorkan amalan tiap hari Kamis dan Senin. Fa idza kana baina itsnaini sahna, ataupun lengkap hadisnya, fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, illa rajulan kanat bainahu sahna, bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali, nah ini yang belum diampuni ini. Dalam keadaan dia tidak syirik, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi terhambat pengampunannya. Karena antara dia dengan saudaranya ada dendam. Ada dendam. Fayuqal amdiru hadaini hatta yastariha. Tunda ampunan bagi orang ini. Tunda sampai keduanya berdamai, berislah. Amdiru hadaini hatta yastariha. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ai ar-rabb azza wa jalla la yanzuru fi amalika yaumal itsnaini wal khamis idza kana bainaka wa baina akhika syahna. Artinya Allah azza wa jalla tidak melihat ke amalmu di hari Senin dan ke hari Kamis, manakala antaramu dengan saudaramu dendam. Ini menunjukkan bahwasannya fawatil khair, luput kebaikan, baik itu adalah maghfirah tadi, ampunan yang tertunda karena dendam, atau minimalnya ma'asim tadi, dosa. Ini yang pertama ya, hendaknya seseorang mengingat-ingat dengan masih tersisanya, masih tetap adanya dendam dia kepada saudaranya tersebut, dosa dan luput kebaikan, terluputkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, sanian an ya'lama annal afwa wal islaha fihi khairun katsirun lil afi. Dia hendaknya mengetahui, menyadari sifat pemaaf serta islah damai terdapat padanya banyak kebaikan bagi yang memaaf, bagi yang memaaf. Memaaf dan berdamai terdapat padanya banyak kebaikan bagi yang memaaf. Wa khairuhuma man bada'a bisalam, kata Rasulullah SAW. Yang paling terbaik daripada keduanya yang memulai salam. Wa annahu la yaziduhu dzalikal afwu, la yaziduhu dzalikal afwu illa izzan. Bahwasanya tidaklah pemaafnya tersebut melainkan menambah wibawanya. Tidaklah yang bertambah dari dia memaafkan tersebut melainkan wibawanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan pemaafnya melainkan wibawanya. Menjadi izzah, tambah mulia dia. Jangan khawatir. Tapi dia memaafkan itu karena memang bukan karena tidak mampu melawan. Ada sebagian orang dia memaafkan itu karena ya karena kelemahan dia, tidak berdaya. Kalau dia kuat, dia mampu, dia melawan. Dia akan artinya membalas, kan balas. Nah, tapi karena kelemahannya, karena tidak punya kekuatan, dia tidak mau maaf. Nah, ini tidak masuk. Artinya dia memaafkan karena tidak kuat. Bukan itu. Dia mampu untuk membalas, tapi dia dahulukan memaafkan. Maka inilah yang akan Allah tambahkan baginya izzah, wibawa, kemuliaan. Salisan yang ketiga, di antara yang hendaknya seseorang lahirkan di hadapannya, an ya'lama anna syaitana huwa aduwwuhu huwa alladhi yuqidu narul adawati wasyahna'i bainal mu'minin. Hendaknya dia menyadari, mengetahui bahwasanya syaitanlah yang itu merupakan musuhnya, yang mengobarkan api permusuhan dan dendam tersebut antara kaum mukminin. Itu kan adalah di antara perbuatan syaitan. Kita bermusuhan dengan saudara kita mukminin, saudara kita semanhaj, seakidah, kita ribut dengannya, cekcok dengannya, itu adalah upaya syaitan, kerjanya syaitan. Antara suami dan istri pisah, itu adalah kerjanya syaitan. Ketika disetor ke pemimpin mereka, apa jawabannya ketika yang berhasil memecah belah antara suami dan istri? Anta-anta, ni'ma anta-anta. Kamu ini memang paling jos sudah, paling berhasil. Manakala bisa mengadu domba. Bitahrish. Jadi dalam riwayat bahwasannya syaitan yais, putus asa untuk membuat orang-orang yang sholat tersebut menyembah ausan. Walakin bitahrish, akan tapi dengan diadu domba kan. Itu syaitan berarti yang memprovokasi utamanya, provokator utamanya. Li'annahu yahzan an yarul muslimina muta'alifina mutahabina. Syaitan itu sedih manakala melihat kaum muslimin bersatu, saling cinta, bersaudara. Wa yafrahu idza ra'ahum mutafarriqina wal adawa tawashshahna bainahum. Senang gembira syaitan manakala mendapati kaum muslimin berpecah belah, saling bermusuhan, saling dendam antara mereka. Sekarang mari kita timbang mana manfaat dan mana mudaratnya. Fa idza dzakara al-insan al-manafi awal madara fa innahu la budda an ya'khudha ma fihi al-masalih wal manafi wa yada'a ma fihi al-madara wal mafasid. Nah, kalau kita tahu ini semua, seseorang sadar akan banyak manfaat dan banyak mudarat. Nah, tentunya dia akan mengambil yang bermaslahat dan bermanfaat dan meninggalkan yang bermudarat dan bermafsadah. Artinya dengan permusuhan tadi, dengan dendam yang tersisa tadi, itu akan menimbulkan madarat dan mafsadat. Meninggalkannya, meninggalkan permusuhan, meninggalkan dendam, itu akan melahirkan maslahat dan manafi. Fa alaika an tujahid nafsaka walau ahantaha fidzahir. Maka wajib bagimu untuk mengorbankan jiwamu walau secara zahir itu engkau menghinakannya. Menghinakan jiwa kita secara zahir dengan kita memaafkan saudara kita, semungkin kita dibisik-bisikkan, kamu jatuhkan harga dirimu, apa artinya kamu tidak mampu melawan, tidak bisa memusuhi, dimaafkan, jatuh hargamu, mungkin itu terpikir. Tapi kita lawan, kita lawan diri kita, walaupun kita secara zahir menghinakannya. Fa innaka tu'izzuha fil haqiqah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada hakikatnya dia memuliakan jiwanya, memuliakan jiwanya. Li anna min man tawadha'a lillahi rafa'ah wa man zadallahu wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan. Karena barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Barang siapa, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan dia memaafkan melainkan izzah, melainkan wibawa. Mungkin kita pending untuk mendengar azan dan muadzin yuadzin, dan insyaallah kita lanjutkan setelah itu. Sebelumnya, di antara lafaz hadis Abi Hurairah tadi berkaitan dengan Allah menangguhkan amal orang ataupun pihak-pihak yang berselisih ataupun pihak-pihak yang saling bermusuhan, yang saling dendam sampai keduanya berdamai. Dalam lafaz yang lain, sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis, dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian lanjutan hadisnya, itu adalah kebaikan istilahnya, dengan dibukakan surga pada hari-hari tersebut. Wa yughfar li kulli abdin la yusyriku billahi syai'an, diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid illa rajulan. Nah, ini buruknya bermusuhan dan dendam. Kanat bainahu syahna, bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dengan saudaranya ada dendam. Amdiru hadaini hatta yastaliha, kata Allah. Tunda, tangguhkan dua orang ini sampai keduanya berdamai. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah setelah menyebutkan tiga poin ini. Poin yang pertama, seseorang menyadari ataupun ingat ketika masih ada permusuhan dan dendam ini dosa serta luputnya kebaikan. Kemudian yang kedua, seseorang mengetahui dengan memaafkan serta islah berdamai itu akan menimbulkan banyak kebaikan. Ini tentunya adalah manfaat. Kemudian yang ketiga, seseorang menyadari bahwasannya yang mengobarkan api permusuhan dan dendam itu adalah tidak lain melainkan syaitan sebagai musuhnya. Wajarib tajid annaka idza fa'alta hadza syai' wa afauta wa aslahta ma bainaka wa baina ikhwanika tajid annaka ta'isu fi rahatin wa tumaninatin wa sirahi sadri wa sururi qalbin. Coba praktekan perkara-perkara tadi. Engkau manakala engkau melakukan perkara ini, engkau memaafkan, berdamai antaramu dengan saudara-saudaramu, islah, pasti engkau akan mendapati kehidupanmu rohah, legah, tumaknina, tenang, lapang dada, senang hati. Nah, ini kalau ini diterapkan, kalau ini memang dipraktekkan. Tapi memang berat ya, berat. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran ini. Lakin idza kana fi qalbika haqdun alaihim au adawatun, tapi kalau di kalbumu punya dengki kepada mereka, memusuhi, apa akibatnya? Fa innaka tajidu nafsaka fi ghayatin ma yakunu minal ghammi wal ham, pasti engkau akan mendapati dirimu betul-betul gham, yaitu risau, bingung, banyak pikiran. Wayati kasyaitan bikulli ihtimalat yahtamiluha kalamah, datang syaitan membawa banyak bisikan-bisikan, penilaian-penilaian terhadap ucapan saudaramu. Ini biasanya. Nah, syaitan menggiring kita untuk menilai dengan penilaian negatif terhadap apa yang diucapkan oleh saudara kita yang kita punya dendam, punya dengki terhadapnya. Ini suatu yang kita rasakan dan kita dapati pada diri kita. Dan ini tidak usah jauh-jauh ya, masalah salam saja. Kita ucapkan assalamualaikum, kita tidak mendengarkan saudara kita menjawab waalaikumsalam, kita sudah hitung-hitung ini, ada apa ini, cari masalah. Padahal mungkin dia tidak mendengar, mungkin dia kurang perhatian tadi, ataupun kita yang kurang terdengar dia menjawab salam, ataupun dia lagi sibuk dengan urusannya. Itu. Ai lawihtamala kalamahu al-khaira wa syarra qala laka syaitan ihmilhu ala syarr. Kalau misalnya ucapannya bermakna positif dan negatif, bernilai positif dan bernilai negatif, bermakna positif dan bermakna negatif, kata syaitan, bawakan ke yang negatif. Ihmil ala syarr, itu nilailah itu jelek. Itu syaitan. Padahal kan tidak demikian toh. Kita mestinya berhusnudzon terhadap saudara kita. Ma'am annal masyru' an yahmil al-insanu kalama ikhwanihi alal khairi ma wujidalahu mahmalah. Padahal yang disyariatkan seseorang itu berusaha untuk menilai ucapan saudaranya kepada kebaikan selama itu ada celah. Selama ada celah ke penilaian kebaikan. Pamata wajatta mahmalan lil khairi fahmilhu alal khair. Kapan kamu punya celah untuk dibawakan kepada kebaikan daripada ucapan saudaramu, maka bawakanlah kepada kebaikan. Tidak ada salahnya kita membawakan. Taruhlah dia bermaksud buruk, kita nilaikan dengan nilai baik. Yang salah bukan kita, dia. Sawa'un fil aqwali aw fil af'al wala tahmilhu ala syarr. Baik itu dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan, maka usahakan dibawakan kepada kebaikan. Karena kalau kita selalu menilai dengan nilai yang buruk, maka jadinya kita adalah terus membuntuti, mengorek-ngorek, kemudian menggiring kepada tajassus, mematai-matai, dan seterusnya, jatuhnya kepada dosa semua. Innaka inittaba'ta aurati muslimina afsadtahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau jika engkau buntut-buntuti aurat, korek-korek aurat, cacatnya kaum muslimin, engkau ingin merusak mereka. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupnya. Menutup dia di hari aib dia di dunia dan akhirat ataupun di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Maka fenomena saling dendam, saling dengki yang ada pada kita, hendaknya kita usahakan untuk dihilangkan. Untuk dihilangkan, dibenahi, untuk kita islah, perbaiki hubungan kita. Terakhir sebagai faedah dari ucapan Ibnu Qayyim, dan kita kan sekarang ini dengan semaraknya dan artinya amat alaihil balwa, suatu bala yang sulit untuk dihindari dengan berbagai macam bentuk media sosial ini, terkadang berita-berita yang terjadi di masyarakat kita, demikian juga di atas kita dari para penguasa kita, kadang menyempitkan dada kita. Kadang kita ikut nilai, ini ada apa, ini para penguasa kita ini kok saling ribut, saring hujat, itu tikut kita gitu. Mestinya kita banyak-banyak berdoa. Allahumma aslih wala tawumurina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ataupun menjaga ulat para penguasa penguasa kita. Demikian juga jangan sampai kita ikut berbicara sampai misalnya menghujat ataupun yang semisal dengannya. Kita tanamkan juga husnuzon kepada para penguasa kita. Mereka ingin juga kebaikan bagi kita. Tidak ada salahnya kita menilai masing-masing daripada mereka yang ribut di atas itu sebenarnya ingin kebaikan baik kita. Nah, satu faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya tidak ada salahnya kita bercermin dengan mereka, dengan kondisi ya, kondisi yang terjadi di atas istilahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibadi wa umara'ahum mawlatahum min jinsi a'malihim bal kana a'maluhum dhaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Miftah dari Sa'adah, perhatikan, ini adalah hikmah Allah menjadikan penguasa-penguasa manusia dan para pemimpin mereka itu sejenis dengan amalan mereka, amalan rakyatnya, amalan rakyatnya. Bahkan kata beliau, amalan, tindakan-tindakan rakyat itu nampak tercermin bentuknya pada penguasa mereka dan para pemimpin mereka. Jadi terkadang kalau terjadi gini, terjadi itu di atas kita, itu cermin kita, cermin kita, cermin masyarakat ya seperti itu. Jadi kan memang kita terpola, kita penilaian kita itu ke sana saja gitu, ke atas, pekanya dengan para pemimpin, para penguasa kita, pekanya enggak peka dengan ada yang di sekitar kita dan pada diri kita, pada keluarga kita, pekanya ke atas, ke yang dekat enggak peka. Padahal kata Ibnu Qayyim, yang atas itu cermin, itu adalah bentuk yang terjadi di tengah kita. Jadi kalau misalnya di atas ribut ya, ya kita juga ributnya, enggak kalah sengitnya. Antara tetangga, antara satu rumah. Nah, itu. Makanya kalau ingin punya pemimpin baik ya benah dari bawah. Kita juga harus bersikap baik. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum, kalau mereka istiqomah, maka akan istiqomah pula para pemimpin mereka. Kalau mereka istiqomah, rakyatnya istiqomah, maka insya Allah para pemimpinnya pun istiqomah. Barakallahu fi. Wa in adilu adilat alaihim, kalau masyarakatnya adil, ya penguasa pun adil. Sebaliknya wa in jaru, kalau masyarakatnya dolim, curang, apa akibatnya? Jarat mulukuhum mawlatuhum, dolim pula penguasanya. Cermin sudah. Kalau mendapati penguasa seperti ini, ya mungkin kitanya yang juga sama dan tidak kalah. Wa in dhahara fihim al-makar wal khadi'ah, misalnya nampak di tengah mereka, artinya nampak di pemerintah makar, penipuan, artinya nampak di tengah masyarakat ya, nampak di tengah masyarakat banyak penipuan, banyak makar. Pawulatuhum kadalik, maka penguasanya juga demikian. Wa in mana'u huquqallah ladaihim wa bakhilu biha mana'at mulukahum wa wulatahum malahum indahum minal haqqi wa bakhilu biha alaihim. Nah, kalau masyarakatnya menahan hak-hak Allah yang ada di tangan mereka, mereka bakhil, ya sama nanti penguasanya, para pemimpinnya pun akan menahan harta yang ada di mereka untuk sampai kepada rakyatnya, mereka pun ikut bakhil. Al-jaza min jinsi al-amal, balasan itu sejenis dengan amal. Wa in akhadhu mimman yastad'ifunahu ma la yastahiqunahu fi muamalatihim akhadat minhum al-muluku ma la yastahiqunahu, kalau rakyatnya mengambil dari orang-orang yang lemah apa yang bukan hak mereka, di dalam bermuamalah, artinya berlaku curang, rakyatnya, masyarakatnya berlaku curang, maka akibatnya apa? Akhodat minhum al-muluk, para penguasa pun akan mengambil dari mereka yang bukan haknya. Wadarabat alaihimul mukus wal wadaib, dan akan dibebankan kepada mereka pajak dan yang lainnya yang semisal dengannya, denda-denda. Wa kullu ma yastakhrijunahu minad dhaif yastakhrijuhu al-muluk minhum bil quwwah. Kalau mereka rakyatnya pun menindas yang lemah, maka kebalikannya juga nanti. Kalau misalnya rakyatnya sama mereka yang kuat menindas yang lemah, ya penguasa pun akan berlaku seperti itu. Artinya cermin tadi. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fa umaluhum dahar fi suwari a'malihim. Para penguasa mereka itu nampak dengan bentuk amalan-amalan rakyatnya. Walaysa fi hikmatil ilahiyyati an yuwalla 'alal asyral al-fujjar illa man yakunu min jinsihim. Dan tidaklah hikmah Allah menguasakan atas orang-orang yang jahat, menguasakan atas orang-orang yang jahat, ini orang-orang yang jelek, rakyat yang jelek, rakyat yang jahat, kecuali yang sejenis dengan mereka. Sejenis dengan mereka. Jadi kalau penguasanya jahat, ya yang dikuasai juga jahat-jahat. Maka di antara solusinya, kalau ingin mendambakan penguasa yang baik, ya kita baik-baik. Ya nantinya di antaranya tadi ya, berkaitan dengan apa yang kita bahas di awal, meninggalkan dendam, meninggalkan dengki, supaya juga para penguasa kita, para pemimpin kita juga akur-akur dengan mereka, akur, mereka kompak, tentunya maslahatnya juga bagi kita, maslahatnya kita. Tapi kita bangun kekompakan itu adalah dari bawah, dari kitanya meninggalkan dendam. Kata beliau, walamma kana sadrul awwal khiyarul qurun wa abarruha kanat ulatuhum kadzalik. Karena di generasi awal mereka itu adalah generasi yang paling terbaik, yang maka juga penguasanya pun baik-baik. Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang masyaallah. Falamma syabu syibat lahumul wula fa hikmatullah ta'ba an yuwali alaina fi misli hadhil azman mislu Muawiyah wa Umar wa Abdul Aziz wa Umar bin Abdul Aziz fadlan an misli Abi Bakar wa Umar. Dan manakala mereka artinya mulai berubah, maka penguasanya pun berubah juga. Maka hikmah Allah, Allah tidak menginginkan memberi pemimpin bagi kita seperti di zaman-zaman yang lalu, semacam Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, mereka orang-orang yang adil, tidak diberikan kepada kita pemimpin-pemimpin seperti itu, apalagi seperti Abu Bakar dan Umar. Balwulatuna ala qadrina. Namun penguasa kita itu ya seukuran dengan kita. Seukuran dengan kita, yang dikuasai itu adalah ya sama dengan penguasanya. Wa wulatu man qablina ala qadrihim. Penguasa orang sebelum kita ya sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan yang dipimpin oleh mereka. Wa kilal amraini mujibul hikmah wa muqtadaha. Kedua perkara ini memang tuntutan hikmah Allah. Ini kata Ibnu Qayyim di dalam Miftah Darus Sa'adah. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau kita ingin kebaikan dari para penguasa kita, para pemimpin kita, ya kita mulai dari kita. Intinya demikian. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.